تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kaum muslimin, para hadirin sekalian, barakallahu fikum. Pada kesempatan siang hari ini, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala tentunya. Setelah Allah berikan hidayah, nikmat yang besar, dan setelah Allah berikan kesempatan, waktu dan umur, kesehatan dan keamanan untuk bersama-sama mempelajari perkara-perkara yang penting di dalam kita menjalankan ibadah, menjalankan perkara ibadah kepada Allah Ta'ala, di mana penghambaan seorang itu tidak akan sepi dari berbagai macam fitnah, ujian-ujian yang dia ketahui atau yang dia bodoh dengan ujian tersebut. Maka oleh karena itu setiap seorang muslim harus berusaha membentengi diri agar selamat dari berbagai macam fitnah. Semenjak kita mengucapkan beriman, mulai kita meyakini sebagai seorang mukmin, itu Allah Ta'ala akan datangkan ujian. Alif Lam Mim. Ahasibannas ayatraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira setelah mereka beriman, mengaku amanah kami beriman, dibiarkan tidak diuji, tidak akan datang kepada mereka fitnah-fitnah? Maka ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban, karena sudah jelas bahwa setiap orang yang mengaku beriman, fitnah akan datang, ujian akan datang, yaitu semuanya untuk menguji. Wala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Pasti dengan ujian, fitnah-fitnah itu akan diketahui dengan jelas antara orang yang shadaqu, orang-orang yang jujur, antara ucapan dan perbuatan, antara yang nampak dan yang tersembunyi. Akan nampak jelas dengan fitnah itu seorang semakin diketahui keadaannya. Yang tadinya disembunyikan sekarang terbuka. Yang tadinya dibungkus rapi sekarang terbuka. Bisa diketahui dengan jelas. Baik diketahui melalui ucapannya, baik diketahui dengan gerak-geriknya, akan diketahui juga kejujuran ataupun kazibin, kedustaannya. Oleh karena itulah, ketika kita sedang berusaha menjadi orang yang bisa sabar menghadapi ujian, sehingga yang dipetik adalah kejujuran. Kejujuran dalam beragama itu perkara yang penting, dan bisa diketahui jujur tidaknya itu dengan ujian. Oleh karena itulah datangnya fitnah itu akan menjadi sebab kadang orang terkaburkan, tersamarkan, bahkan sebagian terbawa hanyut dalam fitnah-fitnah yang kadang datang kepadanya. Nah, untuk menghadapi itu semuanya, Allah Ta'ala yang Maha Penyayang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat cinta terhadap orang mukmin, maka memberikan jalan keluar, memberikan makhraj, jalan keluar menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah. Maka diantara bimbingan yang penting yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ialah 6 prinsip penting, al-usulu sittah, 6 prinsip penting yang harus dipegang oleh seorang muslim dan muslimah agar dia bisa selamat berjalan di atas siratal mustaqim. Akan disebutkan prinsip-prinsip yang datang dari Al-Quran, yang datang dari As-Sunnah Nabawiyah, yang datang dari pemahaman para salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in. Pada pertemuan bulan yang lalu kita telah membahas al-aslu al-awwal, prinsip yang pertama. Apakah al-aslul awwal itu, prinsip yang pertama itu? Saya ulang kembali. Prinsip yang pertama kemarin yaitu ikhlasuddin lillah ta'ala, mengikhlaskan agama, mengikhlaskan diri dalam beragama hanya untuk Allah, tidak menyekutukannya. Ini prinsip ikhlasuddin, mengikhlaskan agama, mengikhlaskan seorang di dalam menjalankan agamanya hanya untuk Allah, tidak menyekutukan dengan siapapun, dengan apapun. Prinsip ini telah diterangkan dalam Quran, dalam hadis, dengan gamblang, dengan jelas, tidak ada yang samar, dan telah dipahami sampai orang awam yang paling balig itu mudeng paham. Namun zaman terbalik, setan membalikkan kondisi yang jelas jadi samar, baik setan manusia ataupun setan jin, membuat talbis sehingga mereka menampakkan bahwa keikhlasan beragama dianggap mengurangi hak-haknya orang soleh, tidak menghargai jasa-jasa orang soleh, tidak menghargai para wali-wali yang telah dikubur, karena sebab mengikhlaskan, mentauhidkan Allah, berdoa hanya kepada Allah. Namun sebaliknya, orang-orang yang mereka melakukan kesyirikan kepada Allah, baik bernama tawassul yang syirik, tabaruk yang syirik, dianggap sebagai bentuk mencintai orang yang soleh. Inilah fitnah yang ada pada zaman itu. Dan ini pula fitnah yang ada pada zaman sekarang. Maka dengan mengenal al-aslul awwal, kita berharap kepada Allah Ta'ala, kita semakin memahami bahwa prinsip pokok dari pokok-pokok Islam ialah ikhlas ad-din lillahi ta'ala. Mengikhlaskan segala bentuk ibadah murni hanya untuk Allah. Yang kedua sekarang, qalal mu'allifu rahimahullah, prinsip yang kedua, amarallahu bil ijtima'i fid din. Amarallahu, Allah telah memerintahkan. Apa diantara perintah Allah? Bil ijtima' fid din, bersatu di dalam agama, bersatu di dalam menjalankan agama. Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk bersatu. Bersatu lawan bercerai, berai. Dalam menjalankan agama. Wa naha 'anit tafarruq fihi. Wa naha. Dan Allah telah melarang. Apa yang Allah larang? At-tafarruq fihi. Bercerai-berai. Dan Allah Ta'ala telah melarang bercerai-berai. Ya, ini prinsip. Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk bersatu di dalam agama, menjalankan agama, dan melarang bercerai-berai. Jelas ya? Fabayyanallahu hadza bayanan syafian tafhamuhu tafhamuhu al-awwam. Kata Syekh, fabayyanallahu, maka Allah telah terangkan, bayanan syafian, dengan penjelasan yang menyembuhkan, penjelasan yang bisa mengobati hati. Maka Allah telah terangkan dengan penjelasan syafi yang mengobati, yang mencukupi. Tafhamuhu al-awwamu, yang bisa dipahami oleh orang awam. Yang bisa dipahami oleh orang awam. Berarti kan? Ini penting. Bukan berarti maknanya kita orang awam. Ya. Karena kondisinya ternyata banyak orang yang mengaku profesor, doktor, tapi tidak paham. Malah terbalik. Bercerai itu membawa rahmat. Bersatu berarti bawa apa? Azab. Ya. Ini orang pinter tapi tidak paham. Tapi orang awam bisa paham. Nanti akan kita bacakan ayat-ayatnya. Bahwa bersatu itu merupakan perkara yang penting. Dan bercerai-berai itu merupakan azab. Sehingga kata Syekh, yang bisa dipahami oleh orang awam. Ya. Walaupun kita orang awam, mudah-mudahan paham. Jangan sampai kita sudah orang awam tidak paham. Maksudnya Kalau yang awam saja bisa paham, apalagi yang lebih dari itu. Ya. Kalau kita orang yang alim, harus lebih paham. Maksudnya begitu. Tapi saya menceritakan, justru kadang orang awam yang paham, yang pinter, alim, malah tidak paham. Terusnya, apa tadi? Dan Allah telah terangkan dengan penjelasan yang syafi, yang bisa mengobati, yang mencukupi, yang bisa dipahami oleh orang awam. Terusnya, wanahana annakuna kalladzina tafarraqu wahtalafu qablana fahalaku. Kata Syekh, wanahana, dan Allah telah melarang kita. Dan Allah telah melarang kita. Anakuna, jika kita menjadi orang seperti orang-orang yang bercerai-berai. Ya. Dan Allah melarang kita jika kita termasuk seperti orang yang bercerai-berai, berselisih sebelum kita. Siapa orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sebelum kita? Pak, nah, sambil sanggah uang, nah, duitnya banyak ini. Siapa orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sebelum kita, Pak Wasis? Kira-kira siapa? Ahlul kitab. Ya? Ahlul kitab. Musyrikin. Fahalaku, maka mereka pun binasa. Maka mereka pun binasa. Saya ulangi. Kata Syekh, dan Allah melarang kita. Jika kita seperti orang-orang sebelum. Jika kita seperti orang-orang yang mereka bercerai-berai. Yang mereka itu bercerai-berai, berselisih orang-orang sebelum kita. Maka mereka pun binasa. Mereka pun binasa. Terusnya. Panjang sekali. Tapi tidak apa-apa. Ini satu kesatuan. Jadi tidak bisa dipisah-pisah. Wadzakara. Dan zakara. Wadzakara dan telah disebutkan. Hal itu. Anahu amrul muslimin bil istima' fid din wa nahahum an tafarruq fihi, dan telah disebutkan bahwa hal itu amrul muslimin, perintah untuk kaum muslimin bersatu di dalam menjalankan agama dan melarang mereka dari bercerai-berai. Ya. Seterusnya, setelah disebutkan oleh muallif poin per poin, prinsip-prinsip persatuan di dalam beragama dan bagaimana perintah Allah dan larangannya, wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnatu minal ajabil ujab fidalik. Wa yazidu, dan semakin menambah jelas. Wa yazidu wuduha, dan semakin menambah jelas permasalahan. Tadi kan disebutkan oleh Allah dalam Quran, ayat-ayatnya cukup banyak. Perintah bersatu, larangan bercerai-berai. Prinsip bersatu, larangan bercerai-berai, berselisih. Dalam Quran cukup banyak. Dan semakin menambah jelas. Ya. Semakin menambah jelas prinsip ini, kata Syekh, ma waradat bihi sunnah, yang telah datang di dalam hadis. semakin menambah jelas prinsip ini, apa yang telah datang di dalam sunnah hadis. Minal ajabil ujab, yakni termasuk keajaiban yang sangat menakjubkan. Nanti disebutkan dalam hadis perintah untuk bersatu, larangan bercerai-berai, menutup pintu perselisihan, ya, larangan melakukan perkara yang menumbuhkan perpecahan. Disebutkan ancaman orang yang membuat perkara yang menjadikan munculnya perpecahan. La yadkhul jannah namam, dalam hadis Bukhari. Nah, ini semakin jelas prinsip ini. Namun kata muallif, setelah jelas dalam Quran, jelas dalam sunnah, summa sara al-amru ila annal iftiraqa fi usuliddin wa furu'ih mi huwa al-ilmu wal fiqhu fi din. Selanjutnya kata muallif, fitnah yang terjadi, kemudian sara al-amru, jadilah perkara tadi, prinsip tadi yang sudah jelas tadi, jadilah prinsip yang telah jelas tadi. Apa itu? Terjadi pemahaman yang berbeda. Apa itu? Kemudian jadilah prinsip yang telah jelas tadi dipahami bahwa perselisihan, iftiraq dalam pokok prinsip agama dan cabang-cabang agama, itulah yang namanya ilmu. Itulah yang namanya memahami agama. Lihat, kondisi yang telah jelas dalam Quran dan Sunnah, larangan bercerai-berai. Namun kondisi kemudian terjadi, dipahami bahwa bercerai-berai dan perkara prinsip-prinsip agama, baik di dalam perkara furu', cabang-cabang dari agama tadi, dianggap itulah ilmu, itulah kefahaman dalam beragama. Justru orang yang bercerai-berai, agamanya berjalan di atas pemahaman yang bukan di atas jalannya Rasul, malah justru dianggap ini loh orang pinter, bisa menghargai perpecahan. Ini loh orang yang bagus, bisa menyatukan berbagai macam perselisihan. Dianggap orang pinter. Tapi yang menyerukan, mengajak bersatu di atas kitabullah, sunnah Rasulullah, di atas manhaj salaf, dituduh, wah itu tukang bikin onar, jamaah tahdir itu. Betul? Jadi dibalik, yang justru mengajak bersatu dianggap aliran pemecah belah. Yang justru melegalkan perpecahan dianggap orang pinter. Ya, orang yang faqih, faqihul asr, seperti Yusuf Qardhawi. Ini benar-benar orang alimnya alim. Ya, karena apa? Menghargai perpecahan di tubuh umat Islam. Ini beliau sebutkan pada zamannya. Tapi faktanya hal ini terjadi juga pada zaman kita. Barakallah. Satu poin lagi, nanti kita urut dari depan, poin per poin. Ya, Ketinggalan apa enggak, Pak Wasis? Enggak. Enggak ketinggalan karena enggak nulis. Yang nulis ketinggalan ya. Nulis Pak Wasis ya. Nanti dibaca Pak Wasis. Sara al-amru, poin terakhir. Jadilah prinsip bersatu. La yaquluhu, tidak mengatakan hal itu illa zindikun au majnun. Jadilah prinsip persatuan itu, nah, yaitu orang yang mengajak bersatu di atas Quran dan Sunnah itu dianggap orang yang zindik atau majnun, orang yang gila. Ya. Kemudian jadilah prinsip anjuran perintah bersatu di atas kitabullah, sunnah Rasulullah, di atas manhaj Rasulullah, tidaklah mengatakan hal itu kecuali dianggap orang yang zindik. Orang yang zindik atau orang yang gila, tidak waras. Begitu. Justru orang yang mengajak menyatukan kaum muslimin di atas satu manhaj, manhajnya Rasulullah SAW, lah ini orang majnun. Mana mungkin carut marutnya umat Islam hanya bisa disatukan dengan majlis ilmu? Hah? Nah mungkin. Tidak masuk akal katanya. Yang bisa menyatukan itu khilafah. Akhirnya bikin bendera khilafah. Akhirnya ngajak orang-orang bai'at, yang tidak mau bai'at disembelih. Siapa itu? Itulah contoh kenyataan. Iya, dianggap khilafah, tapi cara berperangnya tidak mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ISIS, ah, anggapannya dengan khilafah tadi umat Islam bisa bersatu. Adapun berdakwah di atas tauhid, di atas manhaj salaf, itu kata mereka majnun, nggak mungkin. Zindik itu, antek-anteknya Zionis itu. Masya Allah. Walhamdulillah, kita berjalan di atas manhaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas manhaj salaf, ialah untuk menyatukan hati-hati kaum muslimin di atas pijakan manhaj yang jelas. Ya, itu poin per poin telah kita bacakan. Sekarang kita bacakan penjelasannya. Dengar dah ini? Dengar? Dengar. Baik. Apa tadi? Kita ulang lagi ya. Baik. Al-aslu tsani, prinsip Islam yang kedua, ialah amrallahu bil istima' fid din. Allah Ta'ala memerintahkan untuk bersatu dalam beragama. Wa naha 'ani tafarruq, dan melarang bercerai-berai. Fabayyanallahu hadza bayanan syafia, Allah terangkan hal ini dengan penjelasan yang gamblang. Tafhamuhu al-awam, yang bisa dipahami oleh orang awam. Apa contohnya? Ayat yang menerangkan, penjelasan yang gamblang, jelas, yang Allah perintahkan untuk kita bersatu. Nah, yang ngantuk, sebutkan ayatnya. Ada yang ngantuk enggak? Enggak ada. Yang enggak ngantuk? Ya. Abu Sofi. Kol. Ayo, Pak Mandor. Mandor tadi hafal ayat. Satu contoh aja ayat yang jelas bahwa kita diperintahkan untuk bersatu, dilarang bercerai-berai. Apal Pak Royo? Hah? Hah? Apa ininya? Ada dalam Quran. Orang awam paham. Hah? Waktasimu. Waktasimu bihablillahi jami'au wala tafarraqu. Itu ya. Apa? Surat Ali Imran ya. Ayat berapa itu? Ayat berapa ya? 113. 113, Pak. Surat Ali Imran ayat 103. 3. Oh iya. 103, betul. Waqtasimu. Berpegang teguhlah kalian. Berpegang teguh. Bersatu. Dengan apa kita bersatu? Bihablillah. Dengan talinya Allah. Apa itu talinya Allah? Ditafsirkan oleh Ali bin Abi Thalib, talinya Allah yaitu Al-Qur'an. Sebagian ulama mengartikan hablullah yaitu kalimat la ilaha illallah. Ya? Berpegang teguh kalian dengan talinya Allah jami'an semuanya. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Syahidnya di mana ini? Waqtasimu perintah, berpegang teguh, bersatu dengan tali Allah. Jangan dipahami tali Allah nanti di masjid digantung tali. Hah? Setiap orang yang masuk masjid pegangan tali yang kuat. Bukan itu. Atau bikin gambar tali mengikat dunia. Dunia diikat dengan apa? Tali. Bukan itu. Yang dimaksud talinya Allah Al-Qur'an. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an, diamalkan. Kembali kepada Qur'an. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Nah, berarti perintah bersatu, larangan bercerai-berai. Jelas ya? Iya. Apa ayat yang lain yang menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kita bersatu? Naam. Dan melarang kita bercerai-berai. Ada yang tahu? Abu Ismail. Eh? Ada yang tahu? Syara'a lakum minad-din ma wasa bihi Nuha walladhi awhayna ilaika wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Sudah? An aqimu din wa la tatafarraqu fih. Surat Asy-Syura ayat 13. Bisa dilihat nanti. Surat Asy-Syura ayat 13. Allah berfirman, syara'a lakum minaddin, telah disyariatkan untuk kalian. Minaddin, dari agama ini. Apa syariat agama ini ayuhan nas? Ma wasa bihi Nuha, syariat yang telah diwasiatkan, diperintahkan kepada Nabi Nuh. Wa ma awhayna ilaik, apa yang kami wahyukan kepada engkau Muhammad. Nuh, Muhammad. Wa ma wasaina bihi Ibrahim, apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim. Wa Musa, Nabi Musa, 4. Wa Isa, dan Nabi Isa, 5. Ulul Azmi, disebut Ulul Azmi. Apakah wasiat perintah yang Allah perintahkan kepada 5 Nabi dan Rasul ini? An aqimuddin, agar kalian menegakkan agama, menjalankan agama. Wala tatafarraqu fihi, dan jangan bercerai-berai. Jelas ya? Menjalankan agama dan tidak bercerai-berai. Menurut? Jadi 5 para nabi dan rasul yang disebut dengan ulul azmi diperintahkan semuanya oleh Allah untuk bersatu di atas agama dan dilarang bercerai-berai. Jadi kalau sekarang ada orang dakwah punya prinsip nata'awan fi matafaqna alaih wa na'tadir ba'duna ba'dan fi makhtalafna alaih, kita saling kerjasama apa yang kita sepakati. Kamu muslim, saya muslim, sepakat. Wa na'tadir, kita saling memberikan uzur apa yang kita berselisih. Anda muslim syiah, saya muslim sunni, sudah, kita saling damai saja. Ini prinsip yang tidak di atas syariat Allah dan Rasulnya. Tidak? Iya. Makanya sangat keras ucapan para ulama sekarang terhadap Muhammad Imam, seorang ulama tadinya berjalan bersama ulama Ahlus Sunnah, tapi kemudian bikin kesepakatan dengan orang-orang Syiah Husiyun, sepakatan damai. Di dalam lembaran tersebut disebutkan bahwa dinuna wahid wa nabiyuna wahid, agama kita sama, satu, nabi kita satu, maka kita bersatu. Ya, dalam kondisi orang-orang Syiah ini, mereka memiliki prinsip-prinsip agama yang kufur, syirik, tapi dianggap kita satu. Sehingga para ulama tegas ucapannya, orang ini adalah mubtadi', dhalul. Seperti ucapan Syekh Ubaid, ini orang yang mubtadi', dhalul. Karena memang kita disuruh bersatu di atas kitabullah, di atas manhaj Rasulullah, bukan bersatu di atas prinsip-prinsip kufur. Jadi bersatu di atas kitabullah dan dilarang bercerai-berai. Naam, ini prinsip yang bisa dipahami oleh orang awam. Dari sini kita tahu kalau kita wajib bersatu, maka dilarang bercerai-berai. Barakallahu fikum. Jika diterangkan oleh Syekh Saleh Fauzan, hafizahullah di dalam syarahnya, wala yajuzu lil muslimin ayatafarraqu fi dinihim, maka tidak boleh bagi kaum muslimin untuk bercerai-berai di dalam agama mereka. Wal yajib wa yakunu ummatan wahidah ala tauhid, bahkan wajib bersatu di atas agama tauhid. 6. La yajuzu li ummah Muhammadin, tidak boleh bagi umat Muhammad ini anta tafarraqa fi aqidatiha, bercerai-berai, berpecah belah di dalam akidahnya. Orang Syiah meyakini Quran seharusnya turun kepada Ali. Ini prinsip kufur. Ini ucapan kufur. Maka tidak boleh punya keyakinan seperti itu. Kalau Anda punya keyakinan seperti itu akan menjadi sebab munculnya perpecahan seperti yang kita lihat. Wa fi ibadatiha, ataupun dalam ibadah. Apalagi ibadahnya bentuknya ibadah yang jama'i. Hari raya bersatu. Jangan ibadahnya jama'i tapi jalan sendiri-sendiri. Seperti yang kita lihat. Kalau sudah menentukan tanggal 1 Syawal, diajak bersatu kaum muslimin saling tarik-tarikan dengan prinsipnya sendiri-sendiri. Maka kita ahlus sunnah punya prinsip bersatu beribadah, apalagi amalun jama'iyun, yaitu berlebaran bersama kaum muslimin, berlebaran bersama penguasa, karena itu akan menyatukan ibadah kita. Ini penting. Wa fi ahkami diniha, termasuk dalam perkara hukum-hukum agama kita. Hadza halalun wa hadza yaqul haramun bi ghairi dalil. La yajuzu hadza. Jangan sampai orang ini mengatakan halal, orang itu mengatakan haram tapi tanpa dalil. La syakka anal ikhtilaf min tabi'atil bashar, tidak diragukan. Ikhtilaf, berselisih, itu jadi tabiatnya orang. Kecuali orang yang dirahmati Allah. Ya. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran, surat Hud, ayat 118 sampai 19. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Allah berfirman menceritakan tabiat kita. Wala yazalun, terus menerus mereka manusia mukhtalifin, berselisih, illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah, maka mereka mudah untuk disatukan. Ya? Orang yang di hatinya ada penyakit, sulit sekali. Sudah didadapkan ke hadapan seorang alim, dilakukan tahkim, tidak mau. Dia salah sebenarnya, tapi tidak mau mengakui kesalahannya. Malah bikin makar. Seperti fitnah yang sedang melanda salafiyin. Sudah jelas kesalahannya, ingkar. Wah, ada kesalahannya saya. Saya tidak tahu apa kesalahan saya. Ini musibah. Maka kalau orang itu ingin mendapatkan rahmat, ketika salah, akui kesalahannya. Nah, tidak mengurangi keilmuannya kalau dia orang alim. Jangan terus bikin makar, jangan terus bikin prinsip talawun, Jangan terus membuat prinsip mumayyah dalam berprinsip agama. Oleh karena itu Ahlus Sunnah alhamdulillah dibimbing oleh para ulama di atas ilmu, di atas dalil, dan ini akan membawa rahmah. Baik. Lakin al-ikhtilaf fi hasbi yuhsamu birruju'. Kata Syekh Saleh Fauzan di dalam syarahnya, namun ikhtilaf itu bisa diselesaikan. Bagaimana caranya? Birruju' ilal kitab sunnah. Kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah, kembali kepada ulama Al-Quran, ulama salaf. Nanti kembali. Selesai. Fa'idha ikhtalafat ana wa anta. Kalau saya dan anda berselisih, fa'inahu yajibu alaina anarji'ilal kitab wa sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib untuk kita kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Abu Ibrahim, apa dalilnya kalau kita berselisih itu jalan keluarnya kembali kepada Quran, kepada sunnah? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Surat An-Nisa ayat 59. Ya, surat An-Nisa 59. Jadi kalau kita berselisih, kembalikan kepada Quran dan ulama Al-Quran, ulama yang mengilmui Al-Quran, ulama salaf, dan kepada Rasul, kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ulama Ahlus Sunnah. Itu jalan keluarnya. Amma ma yuqal kullu yabqa ala madhhabihi wa kullu yabqa ala aqidatihi wan nasu ahrara fi araihim wa yutalibuna bi hurriyatil aqidah wa hurriyatil kalimah hadha huwal batil. Syekh Saleh Fauzan mengingatkan, adapun apa yang diucapkan oleh banyak orang, apa itu? Kullun yabqa ala madhhabi. Masing-masing berjalan tetap bersama pendapatnya. Masing-masing tetap di atas prinsip akidahnya masing-masing. Manusia itu bebas, merdeka di atas pendapatnya masing-masing. Hah? Liberal. Ya, yang mau Islam model ini terserah. Ahrar kata mereka, bebas liberal. Yutalibuna bihurriyatil aqidah. Mereka menuntut kebebasan berakidah. Mau beragama Islam model jamaah tabligh, ahrar, silakan. Ya, mau beragama bermodel Ikhwanul Muslimin, ahrar, silakan. Yang penting bersatu. Prinsipnya Abdurrahman Abdul Khaliq. Prinsipnya Hasan Al-Banna. Ini adalah prinsip yang batil. Prinsip yang batil kata Syekh. Dari mana kita tahu prinsip itu batil? Dari firman Allah Ta'ala tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Sehingga wajibu an nastami' fi 'ardi ikhtilafina ila al-kitab hatta fi masailil fiqh. Wajib kalau kita berhadapan perkara yang terjadi ikhtilaf, perselisihan, kembalikan kepada kitabullah, sehingga dalam perkara fikih sekalipun Idza ikhtalafna fi syai' na'arridu 'ala al-adillah. Kita sebutkan dalil-dalilnya. Mana dalilnya antum? Mana dalilnya ana? Sebutkan. Mana yang lebih rajih? Mana yang marjuh? Maka kita ambil yang rajih. Ya? Kembali kepada dalil. Nah, ini disebut dengan ikhtilaf al-fahm. Ikhtilaf apa? Al-fahm, perselisihan. Namun masing-masing membawakan dalil yang sahih. Terjadi perselisihan karena sisi pemahaman. Tapi masih satu dalil, masih di atas dalil. Dan ini terjadi. Bukan hanya pada zaman kita, zaman sahabat. Pada zaman sahabat dikisahkan di dalam kisah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma raja'a, setelah beliau pulang dari perang Ahzab. Perang Ahzab. Maka beliau didatangi oleh Jibril agar beliau jangan melepas baju perangnya. Selesai perang jangan langsung dilepas baju perangnya. Tapi diperintahkan oleh Jibril untuk pergi melanjutkan pertempuran ke Bani Quraidah. Bani Quraidah itu kelompok orang Yahudi yang belot, menyelisih kesepakatan. Ya, akhirnya beliau menyuruh kepada para sahabat, la yusalliyanna ahadukum ahadun minkum al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali seorang dari kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Berarti kan? Jangan sekali-kali sholat asar di antara kalian kecuali di Bani Quraidah. Akhirnya mereka pun berangkat ke Bani Quraidah. Sampai di tengah jalan, sampai di tengah jalan, Ibnu Umar bercerita, ya, fadrokna ba'duhum al-asra fit tariq. Ibnu Umar bercerita, sebagian kita mendapatkan waktu asar di tengah jalan. Belum nyampe ke Bani Quraidah, datang salat asar. Begitu. Sebagian berkata, la nusalli hatta na'tiyahum. Kita jangan salat asar sampai bertemu, sampai kita sampai di tempatnya Bani Quraidah. Pendapat pertama. Wa qala ba'dhum, Ibnu Umar bercerita, sebagian berpendapat, bal nusalli wa lam yarid minna dalik. Bahkan kita sholat di tengah jalan. Kenapa sholat di tengah jalan? Karena sudah datang waktu asar. As-sholatu ala waktiha, amalan yang paling utama yaitu sholat di awal waktunya. Sekarang sudah waktunya sholat asar. Sebab yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah agar kita berangkat dengan segera. Jangan menunda-nunda. Bukan melarang kita sholat di awal waktu. Ya. Sehingga mereka pun jadi dua kelompok. Sebagian sholat di tengah jalan. Nah, karena sudah waktunya sholat asar. Walaupun belum sampai ke Bani Quraidah. Sebagian yang lain mereka sholat di Bani Quraidah, ya, walau ghabati syams, sekalipun matahari sudah tenggelam. Karena perintahnya jelas ini, kita harus sholat asar di mana? Di Bani Quraidah. Ya, kita sholat di Bani Quraidah sekalipun matahari sudah mau tenggelam, kita sholat di sana. Begitu. Ini namanya ikhtilaf, Bapak. Ikhtilaf, perbedaan sudut pandang. tapi dalilnya jelas. Nah, ya. Setelah itu sebagian sholat di tengah jalan, sebagian sholat di Bani Quraidah. Kata Ibnu Umar, setelah dilaporkan kasus tadi, falam yu'annif wahidan minhum, maka Nabi tidak mensikapi dengan sikap kasar terhadap kita. Iya, ini hadis Bukhari dalam Kitabul Maghazi. Ini ikhtilaf al-fahm, perselisihan di atas dalil tapi berbedanya cara memahami, tapi di atas dalil. Dan ini perkara yang sering terjadi. Contoh, sebagian ulama berpendapat sehabis rukuk, sami'allahu liman hamidah, tangannya kembali kemana? Kembali sedekap. Sebagian mengatakan kembali lurus, irsal. Khilaf. Ya, di atas dalil. Sehingga di zaman Imam Syafi'i juga terjadi. Orang yang wudu lalu makan apa namanya? Daging unta. Daging apa? Unta. Imam Ahmad berpendapat dengan hadis yang sahih, di antara yang membatalkan wudu itu ialah makan daging unta. Ya. Dan sebagian mengatakan makan daging unta itu tidak membatalkan wudu. Bro? Masing-masing berbeda pendapat. Khilaf. Maka di sini perselisihan dalam masalah fikih memahami. Ya. Ini adalah pemahaman, ini adalah memahami suatu dalil, dan ini sering terjadi. Maka yang seperti ini, barakallahu fikum, jangan menjadikan munculnya kedengkian, dendam, permusuhan, perpecahan di tengah kaum muslimin. Ya. Tapi beda kalau perselisihan itu di dalam perkara prinsip-prinsip agama, tauhid, sunnah. Ya. Ini bisa menimbulkan perpecahan dan benci. Nabi mengatakan wasyarul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara itu perkara yang dibikin-bikin dalam agama. Perkara bid'ah itu perkara yang sangat jelek. Dan itu bisa menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Sampai Nabi SAW melaknat. La'anallah awa muhdisa. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku bid'ah. Berarti perkara yang bukan remeh. Besar kejelekannya. Maka di situ tidak kemudian disatukan. Ya ahlu sunnah, ya ahlul bid'ah bersatu. Jangan saling mencela. Hormati pendapat orang lain. Hargai apa namanya? Jerih payah apa namanya? Pemikiran orang lain. Loh, kita disuruh berpikir tapi mengikuti dalil, bukan bikin bid'ah. Menghargai bid'ah ini. Masya Allah. Hargai pendapat yang bid'ah. Jangan mengaku benere dewek. Loh, kalau kita mengikuti dalil, itu jelas benar. Tapi kalau mengikuti kebid'ahan, itu bukan di atas dalil, maka tidak mungkin disatukan. Bagaimana Anda akan menyatukan binatang laut dan binatang darat? Mungkin? Apa mungkin ikan disatukan dengan ayam dalam satu tempat hidup bareng damai sentosa? Mana dulu yang mati? Kalau ikan diambil dari laut taruh di kandang ayam, bersatulah kalian berdua. dengan damai karena kandangnya bagus, persatuan. Kira-kira mana yang mati? Hah? Ayamnya apa ikannya? Salah satu mati. Atau dibalik, persatuannya di laut saja. Ayam boyong ke laut, hidup bareng bersama ikan dalam satu kandang. Siapa yang mati? Tak mungkin disatukan. Pemikiran yang bid'ah dengan jalan sunnah. Maka dakwah salafiyah, dakwah yang mentasfiyah, membersihkan. Yang pemikiran-pemikiran yang hisbiyah disingkirkan. Pemikiran-pemikiran yang bid'ah disingkirkan. Jangan dimasuk-masukkan ke dalam agama. Hah? Tidak mungkin disatukan. Barakallahu fikum. Ini jelas bisa dipahami oleh orang awam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hal ini telah jelas kita berselisih mana yang diberi uzur. Ya, ini berselisih dalam perkara ikhtilaf al-fahm yang masih di atas dalil. Kalau perselisihan bukan di atas dalil, maka tidak ada uzur. Tidak seperti kata Hasan al-Banna, wa na'tadir ba'duna ba'dan fi makhtalafkan. Kita saling memberi uzur lah. Anda ahlu sunnah, saya syiah. Anda jamaah tabligh, Anda salafiyin. Kita saling apa? Hidup damai. Tidak mungkin ahlu sunnah diam dari bid'ah. Dia akan terus bicara, mengingkari kemungkaran. Tidak mungkin dibiarkan. Kok disuruh bersatu? Baik. Kalau memang mau bersatu, mari. Di atas kitabullah, di atas manhaj Rasulullah SAW. Adapun orang yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku rahmah, wa hadzal haditsu yurwa walakinnahu laisa sahiha, kata Syekh Saleh Fauzan. Adapun orang yang menggembar-gemborkan prinsip perselisihan umatku itu rahmah, hadis ini tidaklah diriwayatkan kecuali riwayatnya tidak sahih. Dan Syekh Albani mengatakan riwayat ini maudhu', disebutkan dalam sifat sholat Nabi. Di muqaddimah itu bisa dilihat. Hadisnya maudhu'. Perselisihan umatku itu rahmah, ini riwayat yang tidak sahih. Bahkan kata Syekh Albani hadisnya maudhu'. Al-ikhtilaf laisa rahmah. Perselisihan itu bukan rahmah. Ikhtilaf itu azab. Apa dalilnya kalau perselisihan itu azab? Abu Ibrahim terus. Apa dalilnya kalau perselisihan itu merupakan azab? Wala takunu kalladzina tafarraqu. Terus. Wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyina. Jangan kalian seperti orang-orang yang mereka bercerai-berai, berselisih setelah datangnya kepada mereka bayyinat, setelah datangnya petunjuk yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian berselisih seperti mereka. Naam. Ulaika lahum azabun 'adzim. Bagi mereka itu azab yang sangat besar. Bagi mereka itu azab yang sangat besar. Jadi perselisih itu justru mengakhiri dengan azab yang besar. Jadi perselisih itu bukan membawa rahmah, membawa azab. Di dunia saja sudah terasa kan? Iya. Di dunia saja sudah terasa. Perselisihan itu bikin tidak enak. Dalam sebuah rumah tangga saja, ya, antum berselisih dengan istri. Dengan istri lah ya, contoh. Dalam perkara dunia saja tak enak. Apalagi kalau sudah urusannya akhirat, prinsip surga, itu tak enak. Buktinya tak enak. Orang Syiah terus menyerang kaum muslimin. Ahlus Sunnah diperangi oleh orang Syiah. Apa itu rahmah? Pertumpahan darah. Sampai hari ini. Dalam rumah tangga saja kita bisa merasakan anak tidak akur sama bapaknya. Kira-kira gimana? Atau suami berselisih dengan istri. Kira-kira gimana? Begitu pulang istrinya langsung pasang muka. Mukanya muka apa namanya? Sangar. Suami yang lagi capek-capeknya baru pulang kerja langsung rasanya apa? Lemes. Tidak enak. Mau makan. Apa artinya makan? Tidak enak. Kenapa? Karena istri mengajak berselisih. Ya? Itu saya rasa tidak enak. Terus sebuah rumah tangga. Iya. Oleh karena itu, apalagi kalau sampai berujung istrinya diajak tidur di atas kasurnya suami. Fa'abat. Lalu menolak. Bayangkan. Menolak tanpa uzur. Jengkel karena mungkin karena perkara yang sepele kadang. Hah? Belum dibelikan lemari apa namanya? Sampai muncul perselisihan. Perkara yang ringan. Sampai berujung ketika suami mengajak istri untuk ala firasyih, tidur di atas kasurnya, fa'abat, lalu menolak. Jengkel. Memang perselisihan biasanya saling menumbuhkan apa? Jengkel. Tapi ingat, kalau jengkel terus diikuti sampai berujung pada perkara seperti itu, lalu kata Nabi, lalu ketika dia menolak, la'anat hal malaikah, malaikat di langit melaknat perempuan itu. Hatta tusbiha, sampai datangnya waktu subuh, tidur di atas laknatnya Allah. Perhatikan, tidurnya orang yang terlaknat itu kadang berawal dari perselisihan yang sepele dalam sebuah rumah tangga. Perselisihan tadi berakibat laknat dari malaikat, doanya makbul ayuhannas. Dalam riwayat yang lain, hatta yardo, sampai suami itu ridho. Sehari belum ridho, dua hari masih jengkel. Hah? Anda istri terus dapat laknat. Maka takut berselisih. Berselisih dalam perkara-perkara yang ringan kadang. Eh, suami istri. Ini contoh kecil. Kalau kita sebutkan dalam skop yang lebih besar, naudzubillah, kita bisa rasakan. Wal ikhtilaf yusyattitul qulub. Yang namanya berselisih itu yusyattit, mencabik-cabik hati. Yufarriqul ummah, memecah belah umat Islam. Ya. Wala yumkinu linnas idza saru mukhtalifin ayatanasarun. Lihat, kalau hati sudah pecah, tidak mungkin bagi manusia untuk saling tolong menolong. Apa mungkin? Tidak mungkin saling tolong menolong ketika kaum muslimin mendapatkan fatwa dari ulama kibar perang melawan Soviet. Perang apa waktu itu? Afghanistan. Wah, berduyun-duyun orang berjihad. Siapa musuhnya? Orang kafir. Setelah Soviet terusir. Nah, di situ. Ahlul hawa wa ahlul bid'ah menampakkan permusuhannya. Ketika sudah memiliki kekuasaan Ikhwanul Muslimin, mereka pun membantai Syekh Jamilur Rahman. Dikunar. Satu kampung diberondong habis oleh kelompok Ikhwanul Muslimin. Lihat? Iya. Dan ini terjadi karena berbedanya prinsip sunnah, sehingga mereka pun rela membunuh ahlus sunnah. Ikhwanul muslimin. Sampai sekarang kita bisa melihat prinsip-prinsipnya semakin jauh dari Islam. Iya. Sehingga mereka tidak mungkin. Dan ahlu sunnah juga tidak mungkin bersatu dengan kebid'ahannya mereka. Wa yata'awanuna abada bal yakunu bainahum adawatun wa asabiyatun li firaqihim wa ahzabihim wa la yata'awanuna abada. Bahkan mereka orang yang berselisih keluar dari prinsip sunnah, mereka terus memusuhi. Terus mereka memiliki prinsip asabiyah terhadap firqahnya, terhadap kelompoknya, dan mereka tidak mungkin saling ta'awun selama-lamanya. Kalau begitu ahlus sunnah lah mereka yang paling mengedepankan rahmah, bersatu di atas kitabullah, di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun ahlu orang yang menyelisihi bimbingan Quran, bimbingan sunnah, mereka akan terus berselisih dan terus menumbuhkan perselisihan di tengah umat Islam. Syiah itu terbelah menjadi sekian banyak sekte. Zaidiyah, ada Isna Asyariyah. Jadi perselisihan itu menumbuhkan perselisihan yang lebih banyak. Satu sama lain tidak mau bekerja sama. Jadi sekte tadi pecah lagi. Maka hanya ahlus sunnah yang mereka terus berjalan bersama ulama-ulama yang membimbing di atas manhaj mereka, ya? Sehingga setiap orang yang mereka membuat perkara yang baru, perkara yang menyimpang, akan diingatkan dan akan dihajar kadang. Kalau sampai menimbulkan perkara yang besar, kadang dihajar, ditahzir oleh para ulama. Seperti kisah Abdullah ibni Umar. Lihat para ulama dulu betapa kokohnya mereka memegang sunnah, sehingga kalau ada orang yang membenci, tidak suka, ditahzir. Iya, bukan perkara syirik, tapi perkara sunnah mereka juga kokoh. Dikisahkan ketika ibnu Umar menceritakan, membawakan hadis, idza istadzanat ahadukum imra'atuh ilal masjid falyadzin laha. Ibnu Umar membawakan hadis sahih, apabila salah seorang dari istri kalian minta izin datang ke masjid, berilah izin. La tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian larang istri-istri kalian datang ke masjid, masjidnya Allah. Ini hadis Bukhari. Duruk. Tentu wanita datang ke masjid harus syar'i, harus rapat, aman dari fitnah, tidak pakai minyak wangi, tidak terjadi ikhtilaf, ya, dengan pakaian yang syar'i, dengan sekian syarat. Nah, kalau sudah memenuhi syarat, minta izin, falyadzin laha, izinkan. Karena boleh mereka ke masjid. Tapi dikisahkan dalam riwayat Bukhari, Bilal, siapa Bilal? Anaknya. Anaknya Ibnu Umar mengatakan, wallahi lanamna'uhunna, demi Allah wahai ayahku, istri-istri saya akan saya larang ke masjid. Ya? Perhatikan, Nabi mengatakan la tamna'u ima Allah. Jangan kalian larang istri-istri kalian. Hei Bilal, mengucapkan satu kalimat yang menunjukkan penentangan terhadap satu sunnah. Satu sunnah saja. Wallahi la tamna'uhunna, demi Allah saya akan larang. Loh, Nabi mengatakan jangan larang, kau mengatakan pasti akan saya larang. Namanya berselisih. Apa yang dilakukan oleh para salaf, apa yang dilakukan oleh para salafnya kita, ayuhan nas, maka Ibnu Umar fasabbahu sabban lam asma'hu sabbahu mislah. Ibnu Umar pun langsung sabba, mencaci maki anaknya. Ya, dengan cacian yang belum saya dengar sebelumnya. Waqala sambil mengatakan uhadditsuka an Rasulillah. Saya sampaikan satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kamu mengatakan wallahi lanamnauhun, demi Allah saya akan larangnya. Ini sikap Ibnu Umar yang semangat membela Islam, membela sunnah. Tidak main-main. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Waqa'a riwayah fi riwayati Ibnu Abi Najih an Mujahid inda Ahmad. Diriwayatkan dari jalan Abi Najih dari Mujahid dalam riwayat Imam Ahmad. Fama kallamuhu hatta mata. Ibnu Umar tidak mengajak bicara sampai wafatnya beliau. Ini namanya hajar, ini namanya tahzir dari orang yang dia itu punya prinsip menyelisihi prinsip satu sunnah dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bapak dan anak punya kecemburuan yang tinggi. Saat Ibnu Umar mewafat, Bilal pun mendekat. Dia duduk di sebelah kanan, ingin ngomong sesuatu. Ayahnya pun memalingkan wajahnya ke sebelah kiri. Bilal pun kemudian duduk di sebelah kiri, ingin ngomong sesuatu. Dia pun palingkan ke sebelah kanan, tak mau bicara. Sampai wafatnya masih ingat orang ini melawan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kalau banyak ucapan Rasul yang dilawan? Kok antum masih mesem-mesem sama dia? Masih duduk di depan dia, bermajlis dengan dia. Masya Allah. Maka hati-hati. Nah, karena itu berhati-hatilah dari setiap orang yang mereka itu naam tidak mengagungkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun mengagungkan ucapan para ulama ahlus sunnah, meremehkan dan merendahkan fatwa-fatwa ulama ahlus sunnah. Semisal Syekh Rabi', yang seorang akan mengetahui kebesaran ilmu sunnah ketika melihat tulisan-tulisan Syekh Robi. Naam, ketika beliau membimbing kita di atas manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengingatkan kita dari orang-orang yang merusak dakwah sunnah di negara kita, maka barakallahu fikum, dalah orang itu mengikuti petunjuknya. Harus berusaha menghargai dan berusaha untuk mengikuti bimbingan, batuah, nasihat beliau. Kalau beliau mengfatwakan kalau kalian man yahtarim manhajahu, siapa yang menghargai manhajnya, jangan dengarkan. Rojak itu jangan dengarkan. Yang menghargai manhajnya jangan dengarkan. Yang menghargai manhajnya jangan dengari. Nah, mengingatkan kita dari makarnya Zulkarnain misalnya, isma', dengarkan, ikuti nasihatnya. Ini perkara penting dalam bermanhaj, mengikuti nasihat para ulama ahlus sunnah, imamnya ahlus sunnah, sehingga kita akan enam selalu bersatu, selalu terjaga di atas persatuan di atas sunnah. Bukan persatuan tapi barakallahu fikum seperti yang dielu-elukan oleh kelompok-kelompok ikhwanul muslimin atau kelompok-kelompok yang menyimpang lainnya, yaitu Islam warna-warni. Islam yang warna-warni. Semuanya bagus, warna merah, kuning, hijau. Yang penting dibingkai dengan bingkai persatuan. Nah, barakallahu fikum, sehingga ini prinsip yang kedua dan insya Allah baru satu poin yang kita bacakan penjelasannya. Semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi tambahan pahala amal soleh pada hari ini. Segala salah dan kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.